مخطط يوضح أنواع الإعراب وعلاماته. مخطط في الكلام يوضح يوم مجلسكن يوضح فعليته هو أكبر إبادة مخطط يوضح يوضح يوضح يوضح يوضح يوضح أنواع شبه نقول به وفي المضاف الإعراب يضاف إليه وعلاماته العلامات علاماتها علاماته اللي مجرى ضمنها مجرى منشور منشور مئة دون كسرة على سالم على سالم منشور دون كسرة يعطف ترتب أنواع يوضح أنواع الإعراب ويوضح علاماته يعني علامة الإعراب كائن من بدا إعراب يتنسى بلا بسيطة أنواع الإعراب وعلاماته أنواع الإعراب ada berapa memang dan lihat diagram itu ada berapa alamat إعراب ada empat empat apa saja rupa nasab majrur dan majzum rafa nasab khafa dan jazm yang hitam itu adalah alamat asliyah dan yang merah itu adalah alamat fara'iyah dan nanti sekaligus kita tanyakan letak-letaknya ya rafa alamat asalnya apa? Ya, baikah? Baikah? Antoma, tanpa melihat ya, bisa lihat. Rafa, alamat aslinya apa? Doma. Kemudian alamat faraiyahnya diganti dari doma apa? Wau. Kemudian al-alifu, kemudian an-nun. Adapun doma, yang menjadi alamat rafa pada isim. Alif alif at kunun kunun ya fathah pada raja fathah pada isim mufrad dan jamak taksir dan fi'il dan fi'il mudhari yang tidak ya yang tidak kola nasibun ya ini nasibun kalau yang tersir di akhir isim ya kemudian berikutnya alif adalah alif pada asmaul husna ya kemudian fathah ada enggak apa-apa asrada alif kemudian kasrah maka ada kasrah pada jamak muannats salim ya ya pada jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim dan jamak salim dan isim tas isim tasmi tasmi itu adalah dua itu sana dan sana jamak mudzakkar salim kemudian kunun pada kunun pada af'al khamsah Al-Khamsah Khafaf alamat aslinya ada? Asrah alamat Al-Faraiyahnya Al-Faraiyahnya Al-Faraiyahnya pengganti dari kasro apa? Ini kasro apa? Hah? Fathah, satu lagi apa? Iya. Aliyah wal fathah. Kasro pada alat aja. Ya. Sim. Hatful ilah dan hatful ya. Tapi sukun pada apa? Pada fi'il yang sahih. Kemudian hatful ilah pada fi'il mudhari yang mutalakhir. Hatful ilah kan? Pada afalul khamsah. Afalul khamsah. Dan langsung pada mu'arabat. Al-mu'arabat ini adalah penjelasan dari yang sebelumnya. Qala sallallahu al-mu'arabat al-qismani. Mu'arabat itu ada dua macam. Qismun yu'rabu bil-harakati wa qismun yu'rabu bil-hurufi. Mu'arabat itu ada dua macam. Qismun satu macam yu'rabu yang di-arab bil-harakati dengan harakat. Wa qismun dan satu macam yu'rabu yang di-arab bil-hurufi dengan huruf. Falladhi yu'rabu bil-harakati arba'atu anwa'in. Maka yang di-i'rab dengan harakat ada empat macam. Yang di-i'rab dengan harakat antara fathah, kasrah, dhammah, sukun. Nah, ada empat macam. Isim mufrad, jum'ul taksiri, jum'ul mu'anas salimu, jum'ul mu'anas salimu, dan fi'lul mubara'u alladhinam yukusim di akhiri syai'un. Isim mufrad, jama' taksir, nama mu'anis salim fil mubarak alladhi lam yutasil bi akhir syaitun. Sekarang apa? Ya Allah fil mubarak alladhi lam yutasil bi akhir syaitun artinya apa? Sahih akhir. Sahih akhir. Kulluha seluruhnya yang disebutkan tadi turfa'u dia turfa'u fa'adhi fa'adhi itu dia kemarin kata itu haknya itu. Yang baca ini semuanya kulluha turfa'u turfa'u daripada seluruhnya mufrad akhir dan salim dan mubarak yaitu disingkat dengan dia kulluha turfa'u dirafakan berdhammah dengan dhammah wa tunsabu dan dinasabkan bil fathati wal fathah wa tukhfadu dan disingkatkan kasrati dengan kasra wa tujzamu dan dijazmkan bisukun dengan sukun semuanya begitu ya, yaitu seluruhnya itu di negara pun harokat yaitu harokat yang asli asli semuanya di apa namanya di Arab dengan harokat asli itu ma'adha kasra sukun itu harokat-harokat asli alamat-alamat asli. خرج عن ذلك ثلاثة أشياء. Dan telah keluar dari itu Zalika itu kembali kepada kullu. Zalika itu kan kulli dan kulliha. Kulli itu kan ini ya. Zalika. Zalika. Keluar dari seluruhnya itu tadi salah satu asya, tiga perkara, tiga asya itu adalah sesuatu ya, itu kan tiga sesuatu ya, tiga hal yaitu jama'ul mu'annas salimu yunsabu bil kasrah, yaitu seluruhnya itu dinasabkan dengan fathah, tapi jama'ul mu'annas salim dinasabkan dengan kasrah. Ra'aitu al-hadiqati, al-hadiqati. Ra'aitu al-ta'irati, al-ta'irata. Wal-ismu alladhi la yansarif, al-ismu alladhi la yansarif, yaitu ism yang tidaklah bertanwin, la yansarif, yaitu la yansarif, sarif, bertanwin. Yukhfadu dikhafadkan bil fathah, dengan fathah. Padahal yang lainnya khafad dengan apa? Ya. Padahal seluruhnya itu khafad dengan apa? Kasrah. Tapi isim al-ladhi al-sharif dia khafadnya dengan fathah. Karena jama' mana salim yang pertama tadi dia nasabkan dengan kasrah. Tapi kalau khafadnya dengan apa? Jama' mana salim khafadnya dengan apa? Dengan kasar. Iya, sama dengan kasar. Jadi seluruhnya itu dikhafat dengan kasar. Walaupun jamak nasarin dia maksudnya dengan kasar, artinya juga dengan kasar. Nah, kecuali apa? Isim alladzi la yansarif. Dikhafatkan dengan fathah. Wal fi'lul mudhari'ul ma'talul akhir. Fi'l mudhari' yang ma'dhar akhir yang akhirnya adalah huruf illah seperti yang berbeda ya sudah berbeda huruf illah dan itu ya kan alif amin alif awya itu fi'l mudhari' yang di akhir huruf illah dan fi'l mudhari' yang ma'dhar akhir yudzamu dijadumkan lihat fi akhir dengan dihilangkan akhirnya itu huruf illahnya. Padahal yang lainnya dikhafatkan dengan apa? Dengan sukun. Baik kalau ma'dal akhir dikhafatnya dengan hadfu harfil illah. Hadfu harfil illah. Dukun akal khamsah kan juga dengan hadfu nun. Bagaimana kalau tidak dimasukkan di sini? Mana maknanya? Maknanya dimasukkan di sini afal khamsah dijasinkan dengan hadfun nun. Kenapa enggak masuk? Beja. Kenapa enggak masuk? Afal khamsah dijasinkan dengan hadfun nun misalnya. Kenapa? Karena afal khamsah dia beramal dengan apa? Dengan hu huruf, sekarang yang dengan huruf sekarang yang dibahas adalah yang dengan dengan apa? Harakat ya, mu'tal akhir dia i'rabnya dengan harakat, iya dengan harakat yaitu rafa'nya dengan dhamma tapi muqad dara maksud dengan fathah tapi fathah muqad dara ya, akhirnya adalah alif fathah muqad dara, tapi kalau akhirnya wawu dan ya apa? Zahira. Ya, akhirnya wawu dan ya itu zahira, dan akhirnya alif itu muqaddara. Ya, muqaddara. Ya, yaitu an yuhyiya. Ya, yuhyi akhirnya ya. Jadi an yuhyiya jelas. Bukan muqaddara zahira. Atau an yuhyiya ya, dengan fathah zahira karena ringan. An yad'uwa asal yad'u maksudnya yad'u maksudnya dengan fathah yaitu an yad'uwa karena khafif Tapi kalau khafad ya semuanya dengan harakan mukad darah. Jadi itu yang artinya alif, wahu dan ya harakannya mukad darah. Kemudian majum, kalau majum semuanya majumnya dengan apa? Hadfu, harjil, illa. Ya selalu belum jambutkan, belum. Tapi sudah ada pertanyaan. Faqala al-mu'arafatu qismani. Ini penjelasan asyar. Oh ya, artinya masyarakat. Hadha al-fasl rakhasa fihi al-musannifu jami'a ma taqaddama fi bab alamat al-i'rab. Hadha al-fasl, fasl ini rakhasa fihi al-musannif. Musannif rakhasa telah meringkas dan menyimpulkan fihi, yaitu fi hadha al-fasl. Kainal pada hadha al-fasl. Musannif telah menyimpulkan pada fasal ini ma taqaddama, apa yang telah lalu. Fi babi, dalam bab alamatul i'rab. Bab alamatul i'rab diringkaskan untuk kita bahwa ya mu'rafat itu apa? Faqala al-mu'rafatu qismani. Al-mu'rafat i'rab itu ada dua macam mu'rafat. Mu'rafat ini isim maf'ul anti i'rab. Yaitu i'rab itu ada dua macam. Ismun satu bagian yu'rafu yaitu i'rab fil harakat dengan harakat. Contohnya al-dhamma wal-fathah wal-kasra wal-sukun. Wa qismun dan satu bagian yu'rafu di'rab bil huruf. Jadi al-wawu wal-alifu wal-ya'u wal-nun. Ini i'rab dengan huruf. Wabada al-musannif dan musannif mulai berikutan mu'rafati dengan penyebutan mu'rafat bil-harakat dengan harakat li'annaha dikarenakan dia yaitu al-mu'rafat bil-harakat al-aslu adalah asal dari i'rab. I'rab itu asalnya itu dengan harakat, asalnya dengan harakat. Maka disebutkan terlebih dahulu. Kemudian di situ ada tabel untuk membuat kemudahan, untuk memudahkan kita al-mu'rafatu bil harakat. Ya, al-mu'rafatu bil harakat itu ada berapa? Ada 4. Al-ism mufrad, jam'u taksir, dan jam'u mu'annats salim. Al-fi'l mudhari'. Sekarang pembahasan isim mufrad. Isim mufrad yang munsharif. Isim mufrad yang munsharif rafa'nya dengan dhammah. Fi halatil nasbi fathah, fi halatil jar kasrah. Jadi kalau ghair munsharif marfu'nya dengan dhammah, marfu'nya dengan fathah, majrurnya dengan apa? Fathah juga. Ya, jazimnya enggak ada karena isim. Jazim itu khusus pada fi'il mudhari'. Kemudian jamak taksir yang munsharif dan ghairu munsharif. Munsharif rafa'nya dengan dhamma, majrur dengan fathah, ya majrur dengan kasrah. Kemudian ada jamak taksir yang ghairu munsharif. Yang apa? Jamak taksir yang ghairu munsharif itu yang apa? Yang sighah mubalaghah. Itu yang maksudnya mafa'il. Maksudnya apa? Mafa'il itu jamak taksir. Yang ghairu munsharif. Makanya jamak taksir yang maksudnya adalah mafa'ilu itu ghairu munsharif. Ya, ghairu munsharif. Rafa'nya sama, dhamma-dhamma, nasabnya juga sama, fathah-fathah, tapi caranya beda. Kalau munsharif dengan kasrah, kalau ghairu munsharif dengan fathah. Kemudian jamak muannats salim, ya, rafa'nya dengan dhamma, maksudnya dengan kasrah, kemudian majrur dengan kasrah. Kemudian fi'il mudhari' ada dua, syai' akhir wa fi'il akhir. Ya, fi'il mudhari' ada syai' akhir dan fi'il akhir. Kenapa Allah khususnya nanti masalah? Nah, lainnya. Karena di'rob dengan huruf. Ya, sekarang waktu membahas dengan harakat. Syai' akhir itu dengan harakat. Fi'il akhir dengan harakat. Dan kalau syai' akhir, zahirah, harakat zahirah, kalau mu'til akhir apa? Empat zahirah ya, setelah akhir, maksudnya dengan dhammah zahirah saya ingat beribu ya, kemudian maksudnya dengan dhammah ini adalah lam yagriba maksudnya dengan sopon yaitu lam yagriba ya. Kalau mu'til akhir rafa'nya dengan dhammah Muqaddara ya. Sebenarnya dengan Fathah Fathah ini ada yang Zahira dan ada yang Muqaddara ya, yang kalau Rafa dengan Dhamma Muqaddara baik itu yang akhirnya adalah Wawu, Alif dan Ya sama semuanya Muqaddara. Jadi kalau Mansub dengan Fathah yang Zahira yang apa ya, yang akhirnya apa? Kalau mansub, mansub dengan fathah, fathah zahirah. Apabila akhirnya ada huruf. Ya tadi sudah dijelaskan. Kalau akhirnya apa? Huruf. Iya, huruf lah yang apa? Wawu, alif, ya, memang kecil. Dia zahirah yang mana? Apakah yang alif atau yang ya, alif, wawu atau yang ya? Fathah. Akhirnya alif, waw dan ya. Yang mana yang kena tiga ini? Fathahnya zahirah apabila akhirnya apa? Ya. Ya, ya dan waw. Ya, ya, ya dan waw. Al yad'uwa al yarjuwa al yaqdiyah. Baik, kalau akhirnya adalah huruf alif, berarti apa? Zahirah muqaddarah, begitu. Kalau akhirnya alif Muqaddar. Muqaddar. Kalau akhirnya adalah alif maka Muqaddar. Yas'a. Yas'a akhirnya adalah alif maka apa? Kalau mansub lan yas'a tetap Muqaddar. Nah, semuanya kalau majrur dengan apa majrur? Fi'il mudhari' dan seluruhnya majrur dengan apa? Yang mu'til akhir, ya, khatfu akhir. Khatfu al-akhir. Khatfu al-akhir. Illah. Ya, dengan sukun ya ta'bila fi'il mudhari'nya apa? Sahih. Sahih. Akhir. Dan mubarak itu ada tiga, saya akhir, mu'tal akhir, yang satunya lagi apa Pak ya? Al-Khumsah. Al-Khumsah. Al-Khumsah dibahas nanti, karena dia orang yang terlalu huruf. Paham? Paham, kita lanjutkan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak ya? Tidak ada, tidak ada. Sebutkan. Kemudian al-mu'rabatu ditanya al-mu'rabatu bil harakat yang di'arab dengan harakat wa ya arba'atu anwa'in dan dia sama yaitu empat macam. Awalan al-ismul mufrad. Ini syarah ya. Iya benar. Bil harakat. Baik. Ini ada sudah dijelaskan di tahap kali kalian dijelaskan lagi. Oh, ini contoh-contohnya. Tak kira tadi al-murabbat bil huruf dan al-murabbat bil harakat. Waya arba'atu anwa'in. Dan dia yaitu al-mu'rafatu bil harakat ada empat macam. Awalan yang pertama adalah al-ismu mufrad. Ta'rifuhu pengertiannya adalah huwa ma laisa musannan wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Ya. Pengertiannya adalah ma laisa musannan. Sesuatu yang bukan musanna wala majmu'an dan bukan jamak wala minal asma'il khamsah dan bukan masuk asma'il khamsah. Itu artinya ism mufrad. Jadikan tunggal baiknya laki-laki atau perempuan. Hukmuhu yaitu hukmu al-mufrad. Hukmu ism al-mufrad yurfa'u bil-dhammati. Dirafakan dengan dhamma. Wa yunsabu bil-fathati dan dinasabkan dengan fathah. Wa yujarru bil-kasrati dan dijarkan dengan kasrah. Misaluhu contohnya adalah rajulun wa mu'minun wa mu'minatun. Ya. Fahadha an-naw'u min al-asma'i yutlaqu 'alayhi al-lahyun al-ism al-mufrad. Li'annahu yadullu 'ala wahidin aw wahidatin wa laysa musannan wa majmu'an wa lahwan. Ya'rabu bil harakat. Macam ini minal asma'i dari isim-isim. Macam ini yaitu dari isim-isim ini yudlaku disebut. Yudliku 'alaihi nahwiyun. Para ahli nahwu menamakannya al-ism al-mufrad, ism mufrad. Li'annahu karena dia ya. Li'annahu ketika membalik daripada hadha al-naw. Li'anna hadha al-naw'a ketika membalik pada ism mufrad. Dikarenakan dia yaitu ini yadullu ala wahidin, menunjukkan satu laki-laki au wahidatin atau satu perempuan. Walaisa dan bukanlah dia musanna wala majmu'an dan tidak pula majmu'an, tidak pula jamak. Wawa dan dia yu'rabu di i'rab bil harakat, dengan harakat. Nahu qawlu ta'ala qala rajulun. Rajulun ismun mufradun marfu'un li'annahu fa'ilun wa 'alamatu rafihi ad-dhamma. Ya. Qala rajulun. Kemudian ataqtuluna rajulan? Maksudnya dengan apa? Fathah. Rajulan ismun mufradun mansubun li'annahu maf'ul bihi wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Wauhayna ila rajulin. Rajulin ismun mufradin majrurun. Ismun mufradin majrurun li'annahu sibiqa, karena dia didahului di harfil jarri dengan huruf jar. Wa alamatu jarri al-kasratu, dan alamat jarri adalah kasrah. Biasa lihat rajulun rafa marfu, rajulan mansub, dan rajulin itu majrur ism mufrad. Kemudian yang kedua adalah jamak taksir. Marfu'nya dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Ta'rifuhu pengertiannya jamak taksir adalah wa ma jalla 'ala aktsara. Apa yang menunjukkan lebih minat laini dari dua laki-laki al-sunataini atau dua perempuan. Ma'a bersamaan taghayyuri perubahan fi pada sigati bentuk mufradihi mufradnya. Ya, rajulun rijalun, jadi perubahan. Maknanya adalah tidak salim, bukan jamak salim, mudzakkar salim atau mu'annats salim. Kalau mudzakkar salim dan mu'annats salim, kalau tambahnya itu dihilangkan maka mufradnya itu tetap. jadi tidak ada perubahan. Kalau jamak tafsir, mufrad menjadi jamak tafsir itu ada perubahan pada isim mufrad. Hukmuhu yarfa'u bi dhammah wa yunsabu bil fathah. Yunsabu bil fathah apabila jamak tafsirnya apa? Munsharif. Kalau gharib munsharif ya sama dengan tadi juga. Wa yujarru bil kasrah, dan dijarkan dengan kasrah. Ya, dijarkan dengan kasrah apabila jamak tafsirnya itu munsharif. Kalau gharib munsharif dijarkan dengan apa? Fathah. Ta'aluhu rijalun wa kutubun wa zayanibu. Ya, mana tadi? Misaluhu rajulun mu'minun wa mu'minatun. Oh ya, jamak tafsir ya. Rijalun wa kutubun wa zayanibun. Ya. Rijalun jamak dari apa, Pak Imam? Rajulun. Kutubun, kitabun, zayanibun, yaitu zainabun. Zainabun, zayanibun. Ini jamaknya itu jamak taksir tapi ghairu munsharif. Saya ni. Wa hadha an-naw' min al-jumu', maka macam ini dari jamak-jamak. Taghayyara. Kan jamak itu ada berapa? Ada tiga. Jamak apa? Jamak tafsir. Kemudian jamak itu ada tiga. Itu yang now ini dari jamak-jamak. Jamak-jamak yang lainnya itu ada tiga semuanya. Nah, yang macam yang ini taghayyarat fihi suratul mufradi. Ya, berubah padanya suratu, yaitu bentuk al-mufradi, mufradnya. Hal jam'i, waktu jamak. Hal yaitu waktu jam, kala jam. An haliha al asliyati, dari keadaannya yang asli. Qabla al jam'i, sebelum jamak. Nah, ini agak membingungkan perkataannya. Nah, yang jelas adalah bahwa jamak ini terjadi perubahan dari mufradnya. Setelah menjadi jamak itu berubah dari mufradnya. Yang mana mufrad itu keadaan dia yang asli, jadi perubahan. Sama salan, maka contohnya rijalun mufraduhu rajulun taghayyarat fihi suratu mufradihi, terjadi padanya bentuk mufradnya. Bikasir ra wa fathi al-jim wa ziyada al-alifi qabla lam. Itu perubahannya. Kasranya ra dan fathanya jim dan penambahan alif sebelum lam. Rijalun. Jelas ya. Wa min ajli hadzal taghyiri, min ajli, dikarenakan perubahan ini. Ya. Min ajli hadha taghyiri alladhi yushbihu taksir asy-syai'i ba'da an kana sahihan yusamma hadha an-naw'u min al-jumu'i jam'a taksirin wa huwa yu'rabu bil harakat. Ya, dikarenakan perubahan ini, perubahan yang menyerupai rusaknya sesuatu keadaan kan sahihan, yang sebelumnya dia itu bagus, yusammaha dan nau', dinamakan macam ini, macam ini yaitu dari jamak-jamak, dinamakan jam'at taksirin. Yusamma jam'at taksirin, dinamakan jam'at taksir, dan dia di'arab dengan harakat. ya, karena terjadi perubahan kerusakan dari mufradnya, sebagaimana sesuatu yang sebelumnya bagus kemudian berubah, ya, dinamakan rusak. Ini tidak dinamakan apa, jamak ini jamak rusak, jamak taksir, jamak rusak. Kenapa kalau rusak? Karena terjadi apa? Perubahan. Nah, terjadi perubahan, maka dinamakan jamak rusak. Jadi kalau yang lainnya jamak selamat, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Karena kalau tidak ada perubahan pada mufradnya, kalau tambahannya wawu dan nun dihilangkan, alif dan ta dihilangkan, maka kembali pada mufrad. Jadi tidak ada perubahan. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nahwu qawlihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ar-rijalu, orang laki-laki, para lelaki, qawwamuna adalah penanggung jawab 'ala an-nisa'i, terhadap para wanita. Ar-rijalu jam'u taksirin marfu'un karena mubtada'un wa 'alamat rafi' ad-dhamma ar-rijal. Khabarnya apa? Qawwamuna. Kemudian wa bassa fihi ma rijalan. Ya, rijalan. Wa bassa minhuma rijalan. Ya, fa rijalan jam'u taksirin mansubun. Li'annahu maf'ulun bihi wa 'alamatu nasbi al-fathah. Fasa itu fi'il madhi, fa'ilnya adalah bermakna mutasilah kerubuan, kembali pada lafaz jalalah. Jalalah sebenarnya maf'ul bihi. Walil rijali 'alaihinna darajah. Ya, walil rijal dan orang orang dan para lelaki itu li memiliki alaihinna darajatun, memiliki derajat alaihinna atas para wanita. Falir rijali li ar-rijali jam'u taksirin majrurun li annahu, karena dia yaitu jam'u taksir ini subiqa bi harfi jarrin di dauli huruf jar alamat jari al-kasrah. Ya, jelas ya, kita lanjutkan. Ya, selesai. Kemudian perhatian. Istakhrij, keluarkanlah jama' taksiri, jama' taksir, wadkur, dan sebutkan mufradihi, mufradnya. Salah. Mungkin, benar. Ya. Wadkur dan sebutkan mufradahu, mufradnya fi qawli ta'ala. Mudal baimam Ida syurma ul-khabar sebutkan mana jama' taksir dan apa mufradnya. Satu saja. Al-kawakib. Al-kawakib. Apa mufrad yang kawakib? Kaukabun. Kaukabun. Apa yang Al-Bihar. Mufradnya apa? Baharun. Mana yang Baharun? Naharun. Awaki Pak Baharun? Bintang. Ada lagi Pak Baharun? Kubur. Al-Kubur. Kubur. Jama dari? Kobrun. Al-Kobrun. Kobrun itu mufrad kuburun jama. Ya, kemudian yang kedua, bah alamat kada amama jama' taksir wa alamat kada amama wairihi ma'bayan sabab. Ya, ya, kalau dengan lisan ya bisa baca jama' taksir, isim mufrad. Ya. Ya, madarisu ya, termasuk jamak taksir. Kemudian sebab apa sebabnya? Dan sebabnya taksir, karena semuanya terjadi perubahan dari mufradnya. Sebutkan jamak taksir sama yang bukan saja. Kemudian Fatimatu, Fatimatul, apa itu? Taksir bukan? Bukan. Bukan. Tapi jamak apa? Walasani. Walasani. Kemudian jim ulama'u apa? Jamak taksir bukan? Mufradnya apa? Alim. Kemudian abiyatun taksir bukan tahu? Taksir. Taksir. Baitun. Baitun. Abiyatun sama taksir. Buyutun. Mufradnya itu baitun. Buyutun. Buyutun. Ya kan. Baitun bisa artinya bait syair, baitun bisa artinya rumah. Kalau buyutun itu jamak baitun yang artinya rumah. Kalau abyat itu jamak dari baitun yang artinya bait syair. Ya, abyatun ini seakan-akan jamak mana salinya. Ada alif dan ta. Ya, tapi jawabannya tidak, karena ta-nya itu asli. Sekarang kan dari baitun. Ya, baitun ta-nya asli kan. Nah, kalau ini taknya jamak mu'annas salim bukan asli, tambahan alif dan ta itu tambahan. Kalau ini asli baitun abyatun, apalagi terjadi perubahan baitun abdu, kan ada perubahan, ada penambahan dan ada perubahan harokat abyatun. Ya. Ya, kalau jamak mu'annas salim enggak ada perubahan pada mufradnya. Salihuna apa jamak taksir bukan? Bukan, tapi jamak apa? Zakar salim. A'rif qawlu ta'ala watakhirrul jibalu. Watakhirrul jibalu. Akhirru kata bahwa fi'l mudari'u marfu'un bitajarrudihi 'anil nawasibi wal jazim. Alamatu raf'i adhamatu fa'iluhu fa'ilnya al-jibal. Al-jibal sebagai apa? Fa'ilun marfu'un alamatu adhamatu. Kita lanjutkan lah. Jamak mu'annas salim yang ketiga kita selesaikan dengan mu'rabatul harakat ini. Tadi apa ya? Jamak ini kapan kita baca? Jamak mu'annas salim ta'rifuhu, pengertiannya adalah majumi'a, apa yang dijamak bi alifin dengan alif, wa ta'in dan ta' mazidata, ini tambahan, keduanya tambahan ala mufradihi atas mufradnya, itu keduanya tambahan atas mufradnya, yang mufradnya tidak ada yang bisa ditambah. Ya. Bukan taknya itu perubahan dari tak marfu, enggak, misalnya muslimatun muslimatun ini bukan perubahan dari tak marfu, enggak, tapi tak ini tak tambahan, tambahkan, dan tak marfu itu juga tambahan karena bukan bagian dari bangunan kalimat. Bangunan kalimat itu apa? Fa'il dan lam. Tak marfu bukan termasuk fa'il, fa'il atau lam bukan. Ya. Karena mudarrisatun ya huruf aslinya itu adalah darosa. Darosa. Mimnya itu tambahan, taknya itu tambahan. Ya. Muslimatun ya, dari salimah, dari sin, lam dan min. Muslimatun mimnya itu tambahan, taknya itu tambahan. Sehingga karena tambahan, sehingga ketika jamak mu'annas salim tamar bukongnya itu hilang, kemudian ditambah alif dan tak, itu tak, tak, alif dan ta. Ta'rifuhu ma jumi'a, apa yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta, tambahan dari mufradnya atas mufradnya. Hukmuhu yurfa'u bidhammati, dirafa'kan dengan dhamma, yunsabu wa yujarru bil kasrah. Jelas ya. Misaluhu muslimatun, zainatun, zainabatun, samawatun. Marfu'nya, kalau mansubnya kemudiannya mu'minatin, zainabatin, samawatin. Misalu jam'u mu'anas salim al-marfu' qawli ta'ala idza ja'aka al-mu'minat, al-mu'minat tufal dari ja'a, ja'a fi'il madhi, al-mu'minat sebagai fa'ilnya, tafnya fi'il hali nasrin apa? Apa? Makulun mafulun bi kafnya fil halal nasrin فالمؤمنات كما أن أنس سالم مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ومثال جمع المؤنث السالم المنصوب يمنصوب سارة أو الفاعل إذا نكحتم المؤمنات إذا أردلة نكحتم فعليا منكعي المؤمنات فرى مؤمنة فرى مؤمنات iza nakahtum fa'alnya apa Pak Iwan? Nakahtum tum yaitu tak fa'alnya adalah tak, bumnya itu alamatul jama, fa'alnya itu taknya saja ya, bumnya itu taknya saja, bumnya itu alamatul jama. Al-mu'minati ini apa? Mafurubi mansyuhun lanjutnya qulun bihi mansubun terus wa alamatu tasbihi al kasrah al mu'minati jam'u mu'annasin salimun mansubun li anna qulun bihi wa alamatu nasbihi al kasrah wa akhiratu wa mithal jam'u mu'annasin salim al majruri ya jam'u mu'annasin salim al majruri qawlu ta'ala wa qul lil mu'minati qul lil mu'minati majrur bi kasrah. Qul fa'alnya apa? Tolong. Dhamir mustatir takdir anta. Anta. Ya Tuhan Rasulullah. Qul lil mu'minati. Lil mu'minati itu majrur lam yaruf jar. Fa'alil mu'minati ismun majrurun li'annahu sufiqa bi harfil jar. Karena dia didahului dengan huruf jar wa lam lam wa alamat jarhi al kasratu wa akhiratu ya ya ini kita saya langsung ini sahal ini kapan yu'raful fi'l mudhari'u idza al mudhari'u يعرف الفعل المضارع بالحركات إذا لم يتصل بآخر شيء في المضارع في إعراب من حركات apabila tidak bersambung di akhirnya pada akhirnya شيء يصف apapun mana ya Pak sahih akhir ويرفع بالضمة إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم maka dirafakan dengan dhammah apabila tidak masuk padanya nasibun, nasibun itu fa'al dari yadakhulu tidak masuk padanya nasibun yang menasabkan au jazimun atau yang menjazimkan ya innahu qawli ta'ala yaghfirullahu lakum yaghfiru, yaghfiru mana yang menasabkan mana yang menasabkan tidak ada yang menasabkan itu apa? An, lan, dan, kai yang menjazimkan itu apa? Lam, lamma, alam, lamma, lam, lam, wa tu'a, ala, cintai, wa tu'a wa'in, aman, iman, akhiri itu yang menjazimkan tidak ada yang menasabkan yang menjazimkan maka marfu yaghfirullah dan berjalalah Allah sebagai apa Pak Imam? Fa'il sebagai fa'il Allah mengampuni lakum untuk kalian wa yunsabu bil fathati idha dakhala ala nasibun dinasabkan dengan fathah apabila masuk pada nasib amil yang menasabkan nahu qawli ta'ala lan yaghfirallahu lahum, lan yaghfira, yaghfira, lan yaghfir wa bil. Ya, lan ini merasakan lan yaghfirallahu lakum. Ya. Wa yujzamu bis sukun, dan dijazamkan dengan sukun, bila qala al jazimun, apabila masuk padanya jazimun, amil yang dijazamkan lahu qala ta'ala wa in yaghfir lahum. Wa in yaghfir lahum. Ini juga termasuk jawazim. Termasuk yang dijazamkan fi'il mudhari. Ya, dijazamkan fi'il mudhari wa in yaghfir lahum. Dan apabila wa in taghfir lahum, wa in taghfir lahum, apabila engkau mengampuni mereka, dan jika engkau mengampuni mereka, apa maksudnya? Kulihat sebelum dan sesudahnya. Ya, ini ya, firman korek yang dia apa namanya? Diirab dengan harakat. Apabila saya akhir, dan dirafakkan dengan tomah, dengan sebagai yang berdoa dan dengan dengan sukun. Makhraj antalika, dan keluar dari itu siapa? Itu saya akhir. Antalika yaitu jika lam yattasil bi akhir syai'un. Al mudhari al mu'tal al akhir, al mudhari yang mu'tal akhir. Ya, al mudhari yang mu'tal akhir al madzum, yang madzum. Fa'innahu maka kumnya dia mutwara yang batal akhir yudzamu, dia dijazamkan bihadfi harfil illah, dengan dihilangkannya huruf illah. Huruf illah kemudian dijelaskan di situ al-alif al-wa'u al-ya'u nahu lam yas'a. Dihilang apa ini? Wa'u ma'u lam yas'a wazmi dengan hadfi harfil illah. Dengan apa? Hilangnya apa? Huruf apa? Alif. Ya dulu yang itu apa? Lam ya dulu. Yang apa? Baiklah. Lam. Lam. Kemudian lam yamshi. Yang hilang apa? Iya. Iya. Makharaja an dalika, dan keluar pula dari itu alladzina muttasil bi akhir syai'un al-mudhari'u idza tasala bihi aliful itsnain. Maksudnya adalah akal khamsah. Dan mudhara' yang bersambung dengannya aliful itsnain dan wawu jama'ah atau ya mu'annatsah mukhatabah. Ya, ini adalah af'al khamsah. Ya, bahasa akhir berarti wawu atal akhir dan bukan af'al khamsah. Maka kalau mutal akhir dia dijazmkan dengan apa? Hadfu harfil illah. Nah, kalau af'al khamsah, fa innahu yu'rabu bil huruf. Sama saya di insyaallah ta'ala, maksudnya dia di-i'rab dengan huruf sebagaimana akan datang bayanuhu, penjelasannya insyaallah ta'ala. Ya, terus kemudian keluar yang saya akhir itu juga kharaja an dzalika, keluar dari yang itu ya, dari kategori saya akhir al-mudhari ila tasara bihi nunut tawqid, nunut tawqid atau nunul inas. Fa innahu maka sesungguhnya mudhari', innahu yaitu mudhari' idza tasala bihi, maka sesungguhnya dia yubna, dimabnikan. Minta siapa Pak Imam? Yadribna, mudhari' yang bersama dengan nun niswah, maka dia mempunyai dua cara. Apa? Sukun. Sukun. Yubna kama saya dibayanu insyaallah fi babul amal pada bab al. Jelas ya? Jadi fi'il mudhari' ala dengan yubna sebuah akhir syai'un, istilahnya apa? Beda? Istilahnya apa? Sahih. Akhir, kalau saya akhir berarti bukan apa Pak Yom? Mutal akhir. Akhir, bukan apa lu khamsa. Al-Khamsa bukan. Bukan yang bersambung dengan non-taukit dalam non-inas. Iya. tidak atau bukan bersaudara. Kalau bersama dengan nun taukid berarti mabni di atas fathah, kalau bersama dengan nun ilmah berarti mabni di atas nama saya di bayan ini. Ya, jelas kan? Nanti secara aksen itu maksud dengan apa? Apa? Ubeda, maksudnya dengan apa? Secara aksen? Apa yang nama maksud dengan fathah, maksud dengan jelas ya, ada sekali.